Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Nuwasil darsana fi dirasati durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Wa hadha huwa al majlis al khamis 'ashar min dirasati hadha al kitab al mujallad al thani. Wa qad wasalna ila al dars al sadis. Al-an nahnu fi ad-darsi as-salis, ad-dars yang ke-6. Al-hiwar bainal ummi wa ibnayhi wa ibnayha. Hadha huwa al-hiwar bainal um wa ibnayha. Naam, naqra ma'an. Mata raja'ta min al-madrasati ya bunayya? Mata raja'ta min al-madrasati ya bunayya? Raja'tu qabla nisfi sa'atin. أين أختك مريم أما رجعت؟ أين أختك مريم أما رجعت؟ لا أدري أنا ما رأيتها. لا أدري أنا ما رأيتها. ماذا قرأت اليوم؟ ماذا قرأت اليوم؟ قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. أفهمته؟ أفهمته. نعم فهمته جيدا. نعم فهمته جيدا. أما قرأت القرآن اليوم؟ أما قرأت القرآن اليوم؟ بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها. بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها. ففرح بي المدرس كثيرا. ففرح بي المدرس كثيرا. وقال إنك أحسن طالب في الفصل. ما شاء الله زادك الله علما يا بني. ما شاء الله زادك الله علما يا بني. أغسلت قمصاني يا أمي؟ أغسلت قمصاني يا أمي؟ نعم غسلتها وكويتها. نعم غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. خذ هذا القميص. هات ذاك يا أمي. هات ذاك يا أمي. ذاك أجمل من هذا. ذاك أجمل من هذا. ثم تدخل مريم فقالت السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي؟ كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي؟ وعليكم السلام أهلا يا بنتي. متى خرجت من المدرسة؟ خرجت بعد صلاة الظهر. خرجت بعد صلاة الظهر. أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن، أي سورة حفظت أنت؟ يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن. يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن، أي سورة حفظت أنت؟ يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن. أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة. ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة. أنا مسرورة بك. أنا مسرورة بك. أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ نعم ذهبت. نعم ذهبت. ماذا قرأت هناك؟ ماذا قرأت هناك؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. قرأت مجلة من باكستان abil lughatil arabiyyati hiya la hiya bil lughatil inkliziyyah la hiya bil lughatil inkliziyyah adhahabti ila al mudirati adhahabti ila al mudirati la hiya ma ja'at al yawma la hiya ma ja'at al yawma lima lima أظن أنها ذهبت إلى مكة. أشربت الشاي؟ لا ما شربت. ثم قالت الأم للخادمة: هات الشاي يا ليلى. وهات قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعى. الآن كل واحد يقرأ جملة ثم حاول أن يترجم. تفضل من أخي لي. الأم: متى رجعت من المدرسة يا بنية؟ kapan kamu kembali dari sekolah ya wahai anakku. Wahai anakku. Naam, sahih. Rajatu qabla mithil sa'atin. Saya pulang setengah jam yang lalu. Sahih. Qobla nisfi sa'ah. Qobla dalalatun ala ma madha minaz zaman, ay min zamanil kalam. Kalau qobla peratakannya berarti Masya Allah. Jazakallah khair. Pak Bayu. Ini apa Bayu? Bukan mau ngasih tips, bukan. Tugasnya. Ini kira 100. Sahih. Masya Allah. Pada paham berarti tentang fa'il dan maf'ul bihi. Alhamdulillah. Ya, qobla ay ma madha min zamanil kalam. Ya, sudah berlalu sejak kapan? Sejak zaman kalam. Sejak zaman hadha al-kalam. Alladhi takallama bihi al-mutakallim. Maka dia sebelum setengah jam, yakni setengah jam yang lalu. Adapun ba'da nisfi sa'ah, kalau ba'da ay ba'da zamanil kalam, setelah zaman pembicaraan. Kalau ada ba'da nisfi sa'ah berarti nanti setengah jam yang akan datang, ya. Paham ya? Qobla dan ba'da itu patokannya adalah min zamanil kalam, ya, dari zaman pembicaraan. Naam, tafadhal alladhi ba'dahu. أهينا؟ أنا أختك مريم كردية. أما أنت؟ لا. في منكَ saudaramu Maryam؟ apakah dia tidak pulang؟ Ya. أما رجعت؟ apakah dia؟ tidak pulang. Nggak mau pulang begitu؟ Nggak. Apakah dia lebih tepatnya belum pulang؟ Apakah dia belum pulang? Ama raja'at. Ya, yang sudah kita pelajari al-istifham. Istifham fi siyaqil itsbat. Istifham bentuknya positif, ya, positif. Araja'at, apakah sudah pulang? Tapi kalau ini istifham siyaqnya negatif. Istifham tapi dia posisinya nafiah, manfi. Ama raja'at, apakah belum pulang? Ya, apakah belum pulang? Nanti ketika bahas jawabannya dia beda. Beda jawaban yang atas dengan bawah. Yang atas pertanyaan positif, yang bawah pertanyaan negatif. Ama raja'at. Manya ma nafiyah. Manya ini ma nafiyah, yakni negasi. Penafian. Ya. Apakah dia? Kalau diterjemahkan, apakah dia? Belum pulang. Kalau jawab La adri ana ma ra'aytuha. Saya tidak tahu. Saya tidak melihat. Saya belum melihatnya. Saya tidak tahu. Saya tidak melihatnya. Saya tidak melihatnya. La adri. Apa itu la adri? Saya tidak tahu. Ya, la adri. Saya tidak tahu. Ya, ruya an Abdullah bin Mas'ud, inna minal ilmi qaulul alimi la adri. Di antara bagian dari ilmu seorang alim mengatakan la adri. Dia tidak tahu. Ya, ini apa? Mengatakan tidak tahu bagian ilmu yang dia memang tidak tahu. Ya, tidak usah ya sok tahu. Nah, tidak usah sok tahu. Dan juga waruya aidan an ba'di salaf, idza nasiya al-alimu la adri faqad usibat maqtaluhu aw kama qala. Kalau seorang alim sudah lupa dengan kata la adri, wah itu binasa yang seperti itu. Yani apa? Dia membebani dirinya sendiri menjawab sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. Naam, alladhi ba'dahu. Madza qara'ta al-yawma? Apa yang kamu baca hari ini? Naam, madza qara'ta al-yawma? Apa terjemahannya? Apa yang kamu baca hari ini? Ya, apa? Mah, kalau tadi ma-nya nafiah, dia menunjukkan negasi. Tapi kalau ini mana tadi? Perasaan saya sudah. Ah, madza qara'ta al-yawma? Madza ma-nya ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah itu pertanyaan. Lil istifham, untuk bertanya. Sedangkan ma nafiyah hada lin nafi, untuk menafikan, untuk menegasikan. Ya, sama hurufnya mah sama. Ya. Bagaimana kita bisa paham? Lihat saja siyak keseluruhan. Ini lagi posisi sekedar bertanya apa negasi? Ini posisi bertanya apa nafi? Madza qara'ta al-yawma? Engkau tidak membaca hari ini. Lah, kok menghukumi perbuatan orang lain? Ya, ini kan jauh. Ya, pasti ini namanya istifham. Ma, apa yang kamu baca hari ini? Ya, sedangkan ini ya, ama, apakah ma-nya nafi atau istifham? Loh, a ini hamzatul istifham. Ini sudah kata tanya. Kalau ma-nya ma roja'at, ini enggak mungkin lagi kata tanya lagi. Sudah ada kata tanya, ngapain kata tanya lagi? Berarti ma-nya bukan istifham. Idzan huwa nafyun. Dia menunjukkan negasi. Paham ya? Menentukan ma istifham dengan ma nafiyah itu dari siyaqul kalam. Lihat dari siyaqul kalam keseluruhan kalimatnya. Saya paham ya? Ulang pertanyaannya, madza qara'ta? Madza qara'ta al-yawma? Naam, al-jawab. Qara'tu al-yawma darsan jadidan fi fil fiqhi. Fil fil fiqhi. Fil fiqhi. Terjem. Pelajaran baru dalam ilmu ilmu apa? Fikih ya, ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa sih? Hah? Ilmu fikih itu apa? Hah? Nggak tahu ilmu fikih? Cara ibadah ya. Ada jawaban yang lain? Contoh kita fikih apa sih? Fikih Muhammad Asyatul Wandi? Iya, Masya Allah. Tapi memang itu enggak, betul. Kalian bagus itu, menghatamkan fikih Muhammad kontemporer itu Masya Allah. Barakallahu fiik. Fikih apa sih hakikat fikih? Hakikat fikih, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha tafsiliyah, mengetahui hukum syar'i amalan ya, hukum syar'i amalan dengan dalil-dalilnya. Jadi kalau fikih itu terkait amalan, wudu, salat, zakat, puasa, muamalat, nikah, hudud. Kalau akidah enggak masuk ya. Karena akidah itu hukum syar'i i'tiqadi, keyakinan. Kalau akidah bahasnya keyakinan, kalau fikih bahasnya amalan. Naam, alladzi ba'dahu. Afahimtuhu? Apakah saya paham? Ya, itu mah bertanya-tanya di dalam dirinya sendiri. Curhatan hati. Orang enggak bisa jawab kalau yang begitu. Naam. Afahimtahu? Apakah engkau memahaminya? Naam, jawab. Naam, fahimtuhu jayyidan. Ya, saya memahaminya dengan baik. Saya memahaminya dengan baik. Sahih. Berarti Pak Adahu. Ama qara'ta al-Qur'ana yauma? Apakah tidak membaca Al-Qur'an? Ama? Ulang, ama? Ama qara'ta al-Qur'ana yauma? Naam. Apakah tidak membaca Al-Qur'an hari ini? Apakah engkau tidak membaca Al-Qur'an hari ini? Naam, sahih ya. Ama qara'ta? Sigatnya seperti ini, ya. Sigatnya seperti ini, persis ya. Ama qara'ta? Apakah engkau tidak baca Quran? Ya. Kana salaf yakrahuna an yamur 'alaihim yawm wa la yanzuruna fil mushaf. Ya, Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan ya bahwa salafus soleh mereka tidak suka lewat satu hari tidak buka mushaf sama sekali. Diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi ya Tibyan. Naam. Al-jawab. Bala qara'tu surah Ar-Rahman. Wa hafiz tuha. Wa bariha ya Mudar Habian Mudar Risu Kathi Kathiran. Naam, sahih. Terjem. Ida, saya membaca surat Al-Rahman. Bala. Bala itu iya. Dan saya sudah menghafalnya. Fafariha bial mudarrisu. Guru. Bagaimana tuh guru? Fariha senang. Guru senang. Sehingga guru sangat senang denganku. Ya, menerimakannya gitu ya. Fa fariha bil mudarrisu atau fa fariha bil mudarrisu. Fariha fi'il bi jar majrur. Fa'ilnya mana? Al mudarrisu. Ketika menerjemahkan, terjemahkan dulu fa'il. Ya. Sehingga guru, denganku. Itu memang sudah sambungan bi-ba-nya memang sambungan dengan huruf fariha. Iya, ya mutakallim. Ya-nya ya mutakallim. Ya mutakallimnya apa? Itu fathah. Ya mutakallim fariha bi al-mudarrisu. Bisa sukun. Fariha bi al-mudarrisu ini pun betul. Yang mutakallim itu memang bisa sukun, bisa dia fathah. Halaka anni sultaniyah. Sultani, itu aslinya sultani. Sultaniyah. Ma aghna anni maliyah. Itu ya mutakallim semua yang itu fathah. Itu semua ya mutakallim yang dia fathah. Ya mutakallim memang bisa dua macam, bisa dia sukun, bisa dia fathah. Ahsanu ta ta libin innaka ahsanu talibin fil fasli. Fil fasli, sahih. Tarjim. Sesungguhnya kamu. Dan berkata, siapa yang berkata? Al-Mudarris. Al-Mudarris, sahih. Sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik ahsan. Ya, murid yang paling baik. Murid yang paling baik di kelas ini. Di kelas, sahih. Murid yang paling baik di kelas. Karena bisa hafal, ya, hafal surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman kurang lebih 4 halaman. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam satu hari dia hafal surat Al-A'raf. Al-A'raf 27 halaman. Al-Hafidz Ibnu Hajar zaman dia masih belajar dalam satu hari hafal surat Al-A'raf 27 halaman. Maka itu memang luar biasa. Tapi begini aja susah sebenarnya. Ngapalin 4 halaman itu susah dalam sehari kalau hafalan baru ya. Naam, alladzi ba'dahu. Masya Allah. Ya taqallahu 'ilman ya bunayya. Naam. Masya Allah. Semoga Allah menambahkan ilmu wahai anakku. Semoga Allah menambahkan ilmu mu wahai anakku. Sahih. Ini ada pelajaran baru. Zada, zada fi'il apa dia? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tercurah kepada Rasulullah. Ini namanya jumlatun du'aiyatun. Jumlatun du'aiyatun. Dia kalimat tapi maknanya doa. Ya, kalimat yang dia maknanya doa. Seperti apa? Seperti tadi, zadakallahu ilman. Maka ketika menerjemahkan, terjemahkan dengan kata yang mengandung unsur doa kalau bahasa kita. Kenapa? Karena di bahasa Arab ini disebut jumlatun du'aiyatun. Zadakallahu ilman, semoga Allah menambahkan ilmu kepadamu. Ya, semoga, ada semoganya. Kenapa? Karena itu bahasa doa di kita. Zawwajakallahu thaniyatan. Zawwajakallah. Apa nih? Hah? Semoga Allah memberimu zaujan, memberimu istri. Thaniyatan. Amin. Thaniyatan, bini ke? Hah? Bujang udah langsung mau bini dua. Ya. Ini menambah istri yang kedua, ya, boleh kalau satu. Tiga juga boleh, empat juga boleh. Kalau itu domirnya diganti yang mutakalim yang zadakallah. Hah? Ya, semoga Allah menambahkan ilmu padaku itu. Zadaniyallahu ilman. Zadaniyallahu. Kalau posisi doa bagusnya itu bukan pakai ini. Pakainya khitobnya langsung ke Allah. Ya. Kalau ini mah khitobnya seperti orang ketiga. Ya. Hah? Nih, ya, langsung khitobnya ke Allah. Rabbi zidni ilman. Ya. Jumlah du'aiyah antara hamba dengan Allah bukan pakai fi'il madhi. Justru pakai fi'il amr. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pakai fi'il amr, bukan pakai fi'il madhi. Paham ya? Ya, pakainya fi'il amr kalau khitabnya antara hamba dengan Allah. Nah, ini jumlatun du'aiyah. Tafadhal, ada di ba'dahu. Agusal bikum sori ya ummi. Apakah engkau mencuci pakaianku wahai ibuku? Apakah engkau sudah? Itu kan pertanyaan pakai madhi. Apakah engkau sudah? Apakah engkau sudah mencuci pakaian-pakaianku, wahai ibuku? Naam. Al-jawab? Naam. Wasalduha wa kawaisuha hadha kabisun. Naam, sudah lah. Iya. Iya. Aku sudah. Naam. Iya, sudah. Aku telah mencucinya dan menyetrikanya. Menyetrikanya, kawaituha menyetrika. sini baju itu. Khud. Masukkan ke sini. Ambilkan. Afwan. Ambil. Ambillah. Ambillah baju ini. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Perintah Allah kepada Nabi Musa, khudha, ambil. Ambil tongkatnya. Wa la takhaf, jangan takut. Nanti kalau dipegang, ntar dia jadi balik jadi tongkat lagi. Naam, ada di mana dahulu? Hati daka ya ummi daka ajmalu in hada. Berikan kepadaku yang itu wahai ibuku, itu lebih bagus dari yang ini. Iya, itu lebih bagus. Zaka. Itu lebih bagus dari yang ini. Sahih. Kita dahulu Maryam, lalu kemudian Maryam masuk. Ada di mana dahulu? Assalamualaikum. Kaifa haluka ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Naam. Tarjim. Selamatkan atas kamu. Bagaimana kabarmu wahai ibu? Dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Wahai saudaraku, sahih. Alladhi ba'dahu. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata raja'ti? Mata kharajti? Mata kharajti minal madrasati? Minal madrasati, tarjim. Selamatkan atas engkau. Selamat datang wahai putriku. Kapan engkau kharajti? Kapan engkau keluar dari sekolah? Dari sekolah. Naam. Kharajtu ba'da salati dzuhri. Saya keluar setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur, sahih. Keluar setelah salat zuhur. Berarti mana, Bu? Aina zamiratuki Aminatu wa Fatimatu wa Suhadu. Bagaimana teman-teman kamu Aminah dan Fatimah dan Suhad? Ya, di mana teman-temanmu? Tapi kalau untuk nama orang, ketika sebut banyak orang atau sebut banyak benda, tiga atau lebih, kalau di bahasa Arab memang ada waw ataf per satu persatunya. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Tapi kalau bahasa Indonesia biasanya tidak. Hanya koma. Iya. Dannya di belakang. Ya kan? Iya. Di mana Ahmad, Ali dan fulan? Iya. Nah, kalau di bahasa Indonesia biasanya gitu. Enggak iya. Ada ini dan ini dan ini dan ini. Enggak kayaknya, ya kan? Iya. Ulang terjemahnya. Dannya dibaca terus apa gunanya? Di mana teman-temanmu? Di mana teman-temanmu? Aminah dan Fatimah dan Aminah, Fatimah. Aminah, Fatimah dan Su'ad. Dan Su'ad, sahih. Ada di ba'dahu? Ana ma ra'aitu hunna ba'da sholat. Saya tidak melihat mereka setelah sholat. Iya, saya tidak melihat mereka setelah sholat. Ada di ba'dahu? Mina awad. Ya mana tu? Ya. Ya binti. Anak-anaknya satu. Ya binti. Aku. Ini ngomongnya laki apa perempuan? Perempuan. Aku ke hafid tu. Hafidho. Hafidho surat rohman. Ayu. Ayya. ayya suratin hafidhati. Hafidhati. Ayya suratin hafidhati anta. Anti. Naam, tarjim. Wahai anak, anakku, saudaramu telah menghafal surat Al-Rahman. Surat apa yang kamu hafalkan? Yang kamu telah hafal. Surat apa yang telah kamu hafal? Iya. Ayya suratin, ayya ya, mansub. Lo kenapa? Karena dia maf'ul bih muqaddam. Tapi gak usah diperhatikan dulu. Nah, pokoknya dia sebagai maf'ul bih, makanya ayya. Naam, alati ba'dahu. Ana hafidtu suratal hadithi wa hiya atwalu min suratir rahmani. Saya menghafal surat haji dan ia lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Iya, lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Surat Al-Hadid 4 halaman setengah. Surat Ar-Rahman kurang lebih 4 halaman. 4 halaman pas. Belum lagi satu ayat diulang-ulang. Ya, tentu saja lebih panjang surat Al-Hadid. Naam, ada di ba'dahu. Wakadzalika hafidhu 16 ayatan min suratin Naba'. Naam, tarjim. Dan kemudian juga saya menghafalkan 16 ayat dari surat An-Naba'. Dari surat An-Naba', ya, hafal 16 ayat dari surat An-Naba'. Ada di ba'dahu. Insyaallah, innaka talibatun mujtahid. Innaki talibatun mujtahid. Ana masruratun biki. Masruratun biki. Naam, tarjim. Masyaallah. Sebenarnya kamu murid yang rajin, siswi yang rajin. Ya. Masruratun sama dengan fariha. Ya. Bangga. Aku iya bangga, bahagia, senang denganmu. Aku senang denganmu. Apakah kamu pergi ke perpustakaan hari ini? Iya, apakah kamu sudah pergi ke perpustakaan hari ini? Kalau di zaman saya, hah? Ya, saya telah pergi. Iya. Ada tiba ada kok. Ada para di mana? Kapan? Mada. Mada. Mada. Lil istifham. Apa? Apa? Apa yang setelah kau baca? Hunaka, hunaka di sana. Apa yang kau telah baca di sana? Naam, ada tempat ada? Qara'tu majallatan in Pakistan. Majallatan? In Pakistan. Naam. Ismuha al-Islam. Ismuha al-Islam, sahih. Terjem. Saya membaca majalah dari Pakistan. Namanya Al-Islam. Sahih. Naam. Al-lughatil arabiyyah hiya. Apakah dia berbahasa Arab? Apakah ia dengan bahasa Arab? Ia dengan bahasa Arab. Naam. Nah, dia bil-lughatil inkliziyah. Dia inkliziyah. Inkliziyah. Inkliziyah. Biasanya enggak dibaca cepat sama orang Arab ini yang seperti ini. Oh. Karena dia ta'rib. Ambil dari English kemudian di Arabisasi. Maka di baca cepat oleh orang Arab biasanya inklisi ya. Ia belum model Inggris ya. Tidak, ia berbahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Kalau Pakistan bahasa itunya Urdu. Tapi bahasa kedua yang banyak Inggris. Malah Inggris sempat ngejajah mereka. Ya, aslinya itu mah daerah besar. Pakistan, India, Bangladesh, Kashmir. Itu besar, kerajaan Mogul. Inggris datang, dipecah-pecah. Yang Hindu dikasih negara India. Naam, ada di Pak Adahum? Al-Dahati ilal mudiroti. Apakah kamu sudah pergi ke ibu kepala sekolah? Ibu kepala sekolah sahih, mudiroh. Di Libya juga bagian akhwatnya ada mudirohnya. Ada mudirohnya bagian akhwat khusus. Dulu Dr. Irianis. Dokter dia, dokter Sudan. Sekarang enggak tahu siapa. Zaman saya dulu Dr. Irianis. Naam, ada tiba ada. Lah, ya maja'at al-yawma. Maja'atil yawma. Lah, ya maja'atil yawma. Hamzah, maja'atil yawma. Ya. Lah, ya maja'atil. Ja'a. Ja'a lapar. Ja'a datang. Ja'a, ja'a hamzah. A. Nah, langsung dikasrahkan. La hiya ma ja'atil yauma. Naam. Tidak, dia tidak datang hari ini. Iya, dia tidak datang hari ini. Sahih. Tsumma lima, kenapa? Nah, sorry, lima. Lima, aslinya lima. Kenapa? Ha-nya apa? Itu ha-us-sakt namanya. Ha-u-as-sakt. Lima. U asakt. Dia ha di ujung. Seperti apa? Seperti tadi. Halaka anni maliyah. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ya itu. Hah? Limada? Lima sama. Kenapa? Menanyakan alasan. Hah? Penggunaannya sama. Sama, boleh semuanya. Lima, boleh. Lima ada, boleh. Sama saja. Ha usakti. Sakt. Ha yang di ujung ketika untuk menyukunkan. Iya, saya mengira sesungguhnya dia telah pergi ke Mekah. Ke Mekah, sahih. Dia telah pergi ke Mekah. Ada tiba ada hu? Syarif das Syariah. Ah, ini nanya ke siapa? Maryam. Maryam, laki Syarif. Perempuan. Iya. Syarif das Syariah. Apakah engkau minum teh? Apakah engkau sudah minum teh? Sudah minum teh. Ya, sudah ngeteh belum? Ha. Ya. Naam, ada apa ada? La ma syaribtu. Tidak, saya tidak minum. Saya tidak minum, ya. Saya ya Laila. Ya? Ya Laila. Laila. Ya Laila. Berikan teh. Wahai Laila. Wahai Laila. Naam. Wahati qit'ata khubzin aidan ya Laila. Ana jaw'an. Ana jaw'an. Jaw'a, tarjim? Saya lapar, jau'a. Ya. Naqra maratan ura, hadha an-nas. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Raja'tu qabla nisfi sa'ah. Raja'tu qabla nisfi sa'ah. Aina ukhtuka Maryam? Ama raja'at? Aina ukhtuka Maryam? لا أدري أنا ما رأيتها. لا أدري أنا ما رأيتها. ماذا قرأت اليوم؟ ماذا قرأت اليوم؟ قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. أفهمته؟ أفهمته. نعم فهمته جيدا. نعم فهمته جيدا. أما قرأت القرآن اليوم؟ أما قرأت القرآن اليوم؟ بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها. بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها. ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. ما شاء الله زادك الله علما يا بني. ما شاء الله زادك. أغسلت قمصاني يا أمي؟ أغسلت قمصاني يا أمي؟ نعم غسلتها وكويتها. نعم غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. خذ هذا القميص. هات ذاك يا أمي ذاك أجمل من هذا. هات ذاك يا أمي ذاك أجمل من هذا. السلام عليكم، كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي؟ السلام عليكم، كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي؟ وعليكم السلام، أهلا يا بنتي، متى خرجت من المدرسة؟ وعليكم السلام، أهلا يا بنتي، متى خرجت من المدرسة؟ خرجت بعد الصلاة الظهر. خرجت بعد الصلاة الظهر. أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ أنا ما رأيتهن بعد صلاة بعد الصلاة. أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن، أي سورة حفظت أنت؟ يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن، أي أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة. أنا مسرورة بك، أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ أنا مسرورة بك، أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ نعم ذهبت. نعم ذهبت. ماذا قرأت هناك؟ ماذا قرأت هناك؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. أبي اللغة العربية هي؟ أبي اللغة العربية هي؟ لا هي باللغة الإنجليزية. لا هي باللغة الإنجليزية. أذهبت إلى المديرة؟ أذهبت إلى المديرة. لا هي ما رجعت اليوم. لا هي ما رجعت اليوم. لما؟ لما؟ أظن أنها ذهبت إلى مكة. أشربت الشاي؟ أشربت الشاي؟ لا ما شربت. لا ما شربت. هات الشاي يا ليلى. هات الشاي يا ليلى. وهات قطعة خبز أيضا يا ليلى، أنا جوعان. وهات قطعة خبز أيضا يا ليلى، أنا جوعان. فهم يا؟ dan nas ya hari soal ada yang tanya abtuma dhahabtum dhahabta dhahabtum dhahabti dhahabtuma dhahabtunna Dhabti dhabtuna dhabtuna. Dhabtu dhabna. Dhabtu dhabna. Ya, di situ ada dhamir muttasil juga dari dhahabu, dhahaba alifnya, dhahabata alifnya juga, dhahabna nunis wa dhahabta ta tuma tum, dhahabti tuma tunna, dhahabtu dhahabna, itu dhamir muttasil semua. Tapi itu dhamir muttasil untuk fa'il. Paham? Dhamir muttasil untuk posisi fa'il. Dhahabta, apakah kamu sudah pergi? Qara'ta, sudah baca. Yang baca siapa? Ya anta. Kan posisi fa'il. Paham? Posisi fa'il. Dhahabtu, saya pergi. Dhahabna, kami pergi. Posisi fa'il. Dhamir muttasil posisi fa'il. Sedangkan kalau yang ka, itu turunan dari dhamir muttasil posisi maf'ul bih. Dhamir muttasil posisi maf'ul bih. Kita baca ulang. Huhuma hum. Huhuma hum. Hahuma hunna. Hahuma hunna. Kakuma kum. Kakuma kum. Kikuma kunna. Kikuma kunna. Ya na. Ya na. Itu dhamir muttasil juga namanya, tapi dia nanti itu dipakai kalau untuk posisi maf'ul bih. Contohnya apa? Zadakallah. Zadaka. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir huwa. Dia, Allah. Maf'ul bihnya mana? Ka. Ka. Dhamir muttasil posisi maf'ul bih. Zadakillah. Zadakillah. Zadakum. Zadakumullah. Dhamir muttasil juga posisi maf'ul bih. Zadaniyallah. Rahimani Allah wa iyyakum, ketika khutbah khatib rahimani, ya mutakallim, dhamir muttasil tapi posisi maf'ul bih. Ya, itu perbedaan penggunaannya antara dua dhamir muttasil tersebut. Paham ya? Ya, ada yang tanyakan lagi, silakan. Tentang pikir apa benar ada Ayy surat hafizah Sa'idun. Naam. Surah yang mana yang telah dihafal Sa'id? Ya. Suratul Rahman. Suratul Rahman, sahih. Ayya. Berarti padahu? Kam ayatan min suratil Naba'i. Hafizat Maryamu. Hafizat Maryamu. Kam? Kam ayatan? Sita ashrota ayatan. Sita ashrota ayatan. Sahih. Ada di bawah. La isul majalati. Allati. Allati. Qara'at. Maryamu fil maktabati. Naam. Di ayya rubutiyya. Naam. Apa nama majalah yang dibaca oleh Maryam di perpustakaan dan berbahasa apakah dia? Sahih. Al-kitabu. Ismuha. Ismuha al-Islamu. Al-Islamu. Al-Islamu. Hiya bil-lughati. Lughati Inggris. Intlizia. Intlizia. Berarti apa dah? Man layla khadimatun. Khadimatun. Hiya khadimatun. Sahih. نعم طيب نكتفي عليه.